wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna suqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wajalla masih bisa kembali ta'lim di tempat ini sampai malam ini. Kita melanjutkan membaca kitab Lamadduril Manthur. Qala Ahmad bin Hanbal, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, nomor 371 rahimahullahu taala, ahlul bid'i la yanbaghi li ahadin ay yujalisahum wa la yukhalitahum wala ya'nisa bihim. Ahlul bid'ah tidak seharusnya, tidaklah seharusnya, la yambaghi, tidak sempatan, tidak sepantasnya seorang untuk duduk-duduk bersama mereka. Tidaklah sepantasnya, yakni tidak diperkenankan untuk seseorang bergabung bersama mereka. Wala ya'nisu bihim, dan tidaklah merasa nyaman bersama mereka. Tidak boleh seorang di antara kita, wahai kaum muslimin, Imam Ahmad berbicara sebagai imam kaum muslimin dari zaman dulu sampai sekarang. Beliau sebagai imam ahlu sunnah, imam kaum muslimin yang terkenal, beliau sekali berdengan Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i gurunya beliau, tetapi dalam kemasyhurannya Imam Ahmad tidaklah kalah. Bahkan Imam Ahmad dikatakan imam yaumul fitan, imam di hari terjadinya fitnah yang melanda kaum muslimin, yang mengancam keselamatan individu mereka, yaitu fitnah apa? Menyebarnya faham Al-Quran makhluk yang menjadi ideologi di zaman itu. Ideologi negeri di Baghdad dengan pemerintahnya memiliki keyakinan Al-Quran makhluk. Padahal yang benar Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamnya Allah, firman Allah, ucapannya Allah, bukan makhluk. Banyak pihak yang dibunuh, para ulama ditangkap, dikarenakan mereka tidak mau mengucapkan kalimat yang batil, Al-Quran makhluk. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dipenjara, dicambuk, disakiti fisiknya selama sekian lama demi keteguhan akidah sahihah, akidah Islamiyah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah khairu makhluk. Di saat yang lainnya ketakutan, beliau tetap tegar walaupun beresiko dipenjara, ditendang, dicambuk dan yang lainnya. Kalau di zamannya Abu Bakar Siddiq, Islam jaya dalam menghadapi fitnah kaum murtadin, kaum murtadun atau murtadin yang mereka murtad dikarenakan sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq dan berhasil. Di zamannya Imam Ahmad adalah fitnah Al-Quran makhluk, dihadapi oleh beliau dan para ulama yang lainnya dan berhasil. Maka ikhwan, Imam Ahmad imamnya kaum muslimin sedunia. Belum menasihati kepada kita semuanya agar jangan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena dengan anda bermajlis dengan ahlul bid'ah, anda akan tertular oleh kebid'ahan orang itu. Anda akan terkena penyakit sebagaimana penyakit yang telah menimpa dia. Itu kebid'ahan. Misal, yang sering kami sampaikan dan ini banyak di negeri kita. Ahlul bid'ah berusaha sekeras mungkin untuk membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kalau anda bergaul sama pihak-pihak yang seperti itu, lambat laun akan tersampaikan sekian banyak syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan masuk ke telingamu, sampai-sampai kamu pun ikut-ikutan untuk menyuarakan bid'ah itu. Tidak semuanya dolal, tetapi ada yang hasanah. Akibat apa? Duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ahlul bid'ah ini bahaya wa kaum muslimin. Sudah kita lewati pembahasan demi pembahasan. Kalau dalam bahasa Arab ada pembahasan as-sariq wa as-sariqatu faqta'u aydihima. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potong tangan keduanya. Ini pencuri dalam hal apa? Duniawi. Mencuri uang, harta benda, melebihi dari nisab, ketangkep, terbukti dia memang mencuri, dipotong tangannya, Bang. Lah, ahlul bid'ah ini juga pencuri. Pencuri dalam urusan din, urusan agama. Dalam bahasa nanti akan suatu saat nanti maksudnya, Pak. Mereka disebut dengan al-haliqah, para pencukur. Bukan pencukur rambut, tetapi haliqatud din, pencukur agama. Yang sunnah-sunnah itu digerogoti oleh mereka supaya tidak muncul di permukaan. Dipangkas oleh mereka yang sunnah-sunnah. Yang tumbuh yang mana? Yang bid'ah. Dipupuk. Dibesar-besarkan. Dihidup-hidupkan. Dipelihara yang bid'ah-bid'ah. Yang sunnah dipangkas oleh mereka. Dikikis. Bahkan yang sunnah yang syar'i dihinakan oleh mereka. Dicela, dicemooh. Tidak heran, atau bukan tidak heran, tidak jarang kita mendengar mereka mengatakan apa-apa sunnah, apa-apa sunnah. Begitu tidak, Pak? Iya. Seakan-akan untuk mendengarkan kalimat sunnah itu sudah penat duluan, Pak. Apa-apa dalil, apa-apa dalil, apa mangan dalil. Muncul kalimat itu, apa yang dimaukan oleh mereka? Mengikis yang syar'i. Supaya yang sunnah ini hilang. Karena dengan cara itulah yang akan jaya berarti apanya? Bid'ahnya. Yang akan muncul apanya? Bid'ahnya. Karena itu hati-hati. Jangan bermajlis bersama mereka. Wala yukhalituhum, dan jangan pula kalian bergabung. Bercampur dengan mereka. Jangan. Jangan ikut-ikutan, Pak. Bergabung bersama mereka bahaya. Kita akan jatuh pada sebuah bid'ah tanpa kita merasa. Karena ahlul bid'ah itu lihai. Tidak akan mungkin keluar langsung menyebutkan ini bid'ah dolalah. Tidak mungkin. Yang akan keluar adalah dalil. Untuk membuat kabur. Bahasa Arabnya syubhat. Membuat rancu. Ya. Untuk bisa membuat kait. Apa kait itu, Pak? Membuat tipu daya. Agar supaya nanti ketika bid'ahnya diluncurkan, orang sudah tidak menyangka bahwa itu adalah bid'ah. Pandai mereka, Pak. Sehingga Imam Ahmad menasihati kita, jangan bergabung sama mereka, jangan bergaul sama mereka, dan jangan pernah kamu, yakni subihim, merasa tentram kok bersama ahli bid'ah. Jangan. Anda jangan merasa senang ketika berdampingan dengan ahli bid'ah. Jangan. Dan itu penyakit. Itu sudah menunjukkan apa? Anda ada kecondongan kepada mereka. Ini. Sudah ada sinyal, sudah ada isyarat bahwa engkau terjebak pada jebakan mereka yang sudah tidak lagi benci dengan bid'ah kamu itu. Akan memuji bid'ah dan akan mengikuti hal yang bid'ah. Gara-gara kamu bermajlis dengan mereka, bergabung bersama mereka, dan merasa tenang, merasa ayem, merasa senang bergabung dengan mereka. Bisa dipahami hadirin? Hati-hati, al-bid'ah itu sesat. Kita saja kaum muslimin, kalau ada pencuri, kita kepengen gabung sama pencuri, tidak apa? Gimaling ge, tapi kayak metukang nusa kambangan. Yo, batiri yo. Nggak mau kita, Pak. Hati-hati. Kita mendekat-mendekat sehari dua hari, dompet hilang. Oh, san. Maling jadi batiri gue malah. Hilang duit. Ya, orang apa-apalah. Yang penting kan jadi batir. Terus digrogoti duniamu habis, gara-gara kamu bergaul sama maling. Ini maling uang, Pak. Resikonya duniawi. Lah kalau Anda bergaul dengan al-bid'ah, resikonya agamamu yang rusak. Grogoti satu persatu. Yang pada ujungnya kamu dibikin untuk benci kepada tauhid. Ya, benci dengan negara Saudi. Dibikin benci. Nek jadi wong Islam, ya wong Islam lah. Aja jadi Islamnya wong Arab. Apa maksudnya? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam wong Arab kok. Islam itu tidaklah melihat sebuah tempat wadah atau Islam itu rahmatan lil alamin, alam semesta. Ya kita meniru Islam yang Allah turunkan kepada Muhammad alaihi salatu wasalam, bukan ikut-ikutan Arabnya. Fadhwan. Ahlul bid'ah membuat kamu benci kepada yang sunnah. Sudah lewat teman-teman kita yang dulu mengenal sunnah kemudian dilumat oleh mereka dan sekarang ini memusuhi yang sunnah. Ini dia. Di antara mereka ada yang memusuhi terang-terangan. Kalau yang memusuhi terang-terangan urusannya gampang. Oh ya sudah, terang dia. Artinya dia bukan teman kita, bukan orang yang suka sunnah. Tinggalkan. Ada juga orang yang membenci sunnah dengan sembunyi-sembunyi. Ini masih berbicara masalah Islam, masih memuji yang sunnah, tetapi ya kita negakkan sunnah itu ya sunnah lah. Jangan terlalu keras dalam menegakkan sunnah Nabi. Sudah ada label apa, Pak? Jangan terlalu apa? Keras. Karena nanti kalau terlalu keras akan merusak persaudaraan. Ini orang menyetrumkan sebuah apa racun, memasukkan racun kepada ahlu sunnah tanpa terasa. Yang penting kita masih jadi ahlu sunnah. Sing penting aja ahlu sunnah sing keras-keras. Waduh, terus keberipun paknya dengan Pak? Ahlu sunnah sing keras ki mangane watu apa? Ngane-ngane bahasanya. Ahlussunnah ya ahlussunnah. Ahlussunnah punya prinsip. Ahlussunnah itu bukan pengakuan. Ahlussunnah itu i'tiqad, iman dan amaliyah. Ini dia. Yang lembek itu yang kayak apa? Kita tanyakan kepada mereka. Kalian ahlussunnah lembek. Oh ya bukan. Enggak keras tapi enggak lembek. Lah macam-macam. Buktikan ahlussunnahmu. Ternyata dilihat dan dilihat ahlussunnahnya dia toleransi kepada bid'ah mengatasnamakan demi persatuan. toleransi kepada perpecahan, mengatasnamakan apa? Persatuan. Toleransi kepada perbedaan, ya enggak apa-apa, berbeda-beda itu sebuah hal yang baik. Dalam dipoles dengan bahasa demi ukhuwah Islamiyah. Ini lembek, tidak pernah ingkar mungkar. Fadha ikhwan. Dan ini bukan prinsip Ahlus Sunnah. Fadha ikhwan, bisa difahami? Ya. Ada juga yang lembek mengatakan Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang di atas sunnah. Sehingga dimanapun sunnah itu ada, maka akan saya pegang dan saya akan kejar. Ini kalimat benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Ahlu sunnah adalah orang yang berpegang dengan sunnah Nabi. Dimanapun sunnah itu ada, saya akan kejar. Kalimat ini membias apa maksudnya? Sunnah itu nang Cilacap, nang Kroya, nang Dipala, nang Purworto dikejar apa? Kayak geduk goreng Bapak Sokaraja. Apa bagaimana? Yang dimaukan oleh mereka ini kaum muslimin dengan satu makna, ngaji itu kemana-mana boleh selama yang ngajarkan itu sunnah. Nah, itu yang dimaukan. Ke sana boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Di sini juga ada sunnahnya, di sini ada sunnahnya, di sini ada sunnahnya. Dimanapun sunnah itu ada, ya enggak apa-apa. Bener apa niki Pak, kenapa salah? Bingung jenengan, oh iya ya. Baiklah. Sunnah yang ada pada Ahlul Bid'ah, ikhwan. Sunnah yang ada pada firqah dhalah. Sunnah yang ada pada kelompok yang sesat. Sunnah yang ada pada mereka. Ada pada kita para ulama ahlu sunnah zaman dulu. Kenapa kita mengambil dari mereka-mereka yang jalannya menyimpang? Yang terkotori dengan bid'ah ini, yang ada pada mereka kesesatan ini, penyimpangan itu. Sunnah yang ada pada mereka sudah ada dalam kitab-kitab para ulama. Al-hunyatun anuhum, itu sudah mencukupi bagi kita. Daripada mengambil ilmu dari mereka-mereka yang tercampur. Bisa dipahami hadirin? Ya, ini jebakan mereka. Orang mengatakan jebakan Batman. Kasihan Batman dibawa-bawa. Jebakan Ahlul Bid'ah. Karena itu Imam Ahmad menasihati agar jangan kita bermajlis dengan mereka, jangan bergabung bersama mereka, jangan pula engkau merasa senang berdampingan dengan mereka Ahlul Bid'ah. Qala Hubayb bin Abi Zabarqan rahimahullahu ta'ala, كان محمد بن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع أصبعيه في أذنيه ثم قال لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. Perhatikan sikap para ulama salaf, Anda akan keheran-heranan. Apalagi kalau Anda termasuk yang manhajnya lembek. Keheranan dengan kalimat ini. Ya. Berkata Hubayb bin Abi Zabarqan rahimallahu taala mengisahkan dulu Muhammad bin Sirin, ulama kibar zaman tabi'in, gurunya para tabi'in, Muhammad bin Sirin, tokoh pertama yang membuat sanad. Artinya mencetuskan sanad, bertanya tentang sanad Muhammad bin Sirin. Ini luar biasa ini. Tokoh kibar ulama di zaman itu, muridnya para sahabat. Beliau ini apabila mendengar satu kalimat dari ahlul bid'ah, mendengar perkataan ahlul bid'ah, wada'u usbu'ihi fi udhunayhi, beliau meletakkan dua jarinya pada dua telinganya. Disumpel Pak. Ini. Maksudnya apa Pak disumpel? Coba nyenengan sumpel Pak. Kerungu mboten suaraku. Walaupun jerit kayak ngapa ora kerungu Pak. Disumpel. Wa du'a usbi'anu dai. Thumma qal. Kemudian beliau mengatakan setelah lama berlalu, beliau mengatakan la yahillu li, tidak halal bagiku untuk aku berbicara dengannya. untuk aku mendengar kalimat dia, enggak halal bagi. Hatta yaqum min majlisihi, sehingga orang itu bangkit dari tempatnya dan pergi. Tetap ditutupi, Pak. Orang lungap, ya ngomong baik. Luar biasa sikap salaf seperti itu. Heran jenengan? Orang lumrah teman dadi wong. Masa ana wong ngomong ditutupi kupingnya? Lumrah mboten, Pak? Kalau kita beragama dengan perasaan orang Jawa, ini enggak lumrah, Pak. Masa iya kerasnya seperti ini? Kalau kita takarannya orang Jawa, takarannya lembek, budaya takarannya sopan santun dengan pengertian yang salah, ya kita akan adab asor. Adab asor nanti, Pak. Ya. Dengan bahasa yang baik, tetap berbicara sopan dengan ahlul bid'ah, ini bahaya. Adab asor, sopan santun, tata krama, dalam bahasa Arab akhlakul karimah, adab-adab nabawi, itu diletakkan pada tempatnya. Kalau menghadapi ahlul bid'ah, ya tidak seperti itu caranya. Sunnah Nabi dalam menghadapi ahlul bid'ah adalah diperingatkan supaya tobat, kalau tidak pergi kamu. Selesai. Nah, ini dia kaum muslimin. Yang seperti ini mereka tuduh, ki salafi atos, ki salafi keras. Kalau kami salafi lembek. Na'udzubillahi min dzalik. Salaf itu bukan bikinan kami, bukan bikinan kamu, bukan bikinan mereka, kita atau siapapun. Tetapi dakwah ini bikinan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada Rasul, dan Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya. Prakteknya adalah seperti yang kita telah baca. Nabi wa kaum muslimin, sudah sering kami sampaikan, minimalnya pada setiap khutbah Jumat beliau memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan beragama. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, semua yang baru itu dalam urusan agama namanya bid'ah. Ini terus menerus. Ini namanya khutbatul hajah. Innal hamdalillah sampai akhir. Khutbatul hajah, khutbah di mana Rasul hendak menyampaikan sebuah kepentingan. Khutbah karena ada hajat. Hajat itu kepentingan. Adanya butuh yang akan beliau sampaikan. Belum mendahului dengan kalimat ini. Padahal kaum muslimin di zaman sahabat, bid'ah apa yang ada? Zaman Rasul alaihissalatu wassalam, bid'ah apa yang ada? Belum muncul. Orang masih satu. Masih sesuai dengan sunnah Nabi, karena Nabi mengawasi terus-menerus. Belum ada bid'ah, tetapi Rasul memperingatkan bid'ah terus-menerus. Rasul memperingatkan bid'ah terus-menerus. Padahal belum ada. Lain gana Rasulullah urip zaman Ronyu Pitulas. Tahun 2017 sekarang ini. Kira-kira Rasul akan mengatakan wakula bid'atin per jam dan Pak. Bahkan bisa lebih. Karena bid'ah begitu banyak. Dan begitu banyak sunnah Nabi yang hilang. Apa kita tidak merasa marah ketika sunnah Nabi itu diselisihi dengan bid'ah? Apa kita tidak marah? Tentunya kita sebagai umat yang Muhammad alaihissalatu wassalam, sunnah Nabi itu adalah sesuatu yang mulia di hadapan kita. Kok ada al-bid'ah yang hendak mematikannya dan menggantikan sesuatu yang tidak syar'i? Tentunya bagi umat Islam akan apa? Timbul marah. Marah bukan karena emosi, marah karena agama. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Bukan malah bersikap lemah lembut terhadap mereka dan membiarkannya dan menjadikannya sebagai teman. Saya pernah satu kapal dalam perjalanan ke Nusa Kambangan. Di antara kami ya ada ustaz-ustaz yang diusatkan lah. Wallahualam keilmuannya, belajar di mana dia. Bicara demi bicara, menceritakan kondisi lapas yang ada pada dia, lapas ini, lapas itu cerita. Saya tanya, Pak, di situ ada terorisnya tidak, Pak? Wadah, ada terorisnya. Dan kita tahu di situ ada teroris, Pak. Ya, pura-pura kita ya mau cari tahu, ada terorisnya. Tapi masya Allah, mereka itu baik-baik. Saudara kita itu. Mereka bisa ilmu ini, bisa ilmu itu. Sang ustadz ilmunya kalah sama terorisnya. Kasian banget. Dan mengatakan dengan jelas mereka saudara kita. Bahkan saya kepengen seperti mereka, tauhidnya sangat kokoh. Cuman mereka berlawanan dengan pemerintah. Pak ustadz sudah kena fikrah khawarij. Yang seperti ini bagaimana jadi da'i wa kaum muslimin? Ini bukan satu dua orang yang saya tanyai. Saya memang kadang ingin cross check. Ini ustadz siapa sih ini? Manhajnya apa? Memandang teroris yang sudah dieksekusi dengan pandangan, orang soleh, pejuang, mujahid. Waduh, ustadz kayak gini, kok untuk dakwah ini Nusa Kambangan yang di situ tempatnya teroris, ustadz ini digulung sama teroris. Teroris itu ya kaum muslimin, bukan saya menakut-nakutin jenengan. Ya. Di antara mereka ada yang pandai berbicara. Di antara mereka ada yang hafal ayat dan hadis. Kalau tidak dihadapi dengan ilmu, maka akan susah dalam menghadapinya. Fala ikhwan, mengerikan. Sehingga yang kami maukan di sini ya kaum muslimin, kalau orang-orang yang tidak berilmu diambil ilmunya, ya susah. Kalau mereka berada di atas manhaj yang tidak di atas al-haq, ya susah. Akibatnya sesat dan menyesatkan. Ya. Tidak tegas terhadap kebidahan, bahkan dijadikan sebagai teman. Qala Salam ibn Abi Muti' rahimahullahu ta'ala. Anna rajulan min ashabil ahwa. Salam ibn Abi Muti' rahimahullah mengisahkan Ayyub As-Sakhtiani, ulama kibar zaman tabi'in, al-imam Ayyub As-Sakhtiani. Dulu ada seorang laki-laki, orang ini pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah orang ini. Ya, ahlul bid'ah. Qala li Ayyub, ahlul bid'ah ini berkata kepada Imam Ayyub As-Sakhtiani, ya Aba Bakrin, as'aluka an kalimatin. Qala Ayyub, wajali yushir bi isbaihi, wala nisfa kalimatin. Ada seorang mengatakan, ya Aba Bakr, kunyahnya Imam Ayyub As-Sakhtiani, kunyahnya, wahai Abu Bakr, aku akan bicara kepadamu dengan sebuah kalimat. Aku akan omong-omong kepadamu. Aku akan berbicara kepadamu. Dalam satu kalimat, satu pembahasan. Maka Imam Ayyub As-Sakhtiani mengisyaratkan dengan jarinya. Wala nisfa kalimat. Tidak boleh. Walaupun setengah kata sekalipun. Setengah kata enggak boleh. Apalagi dua tiga kata. Setengah kata enggak boleh. Tegas beliau. Tegas terhadap al-bid'ah. Kenapa seperti itu, kaum muslimin? Sekali lagi, sikap tegas kepada al-bid'ah itu menguntungkan, berfaedah. Yang pertama, melindungi kita dari terjangkiti bid'ah kita. Selamatkan diri kita dari kebid'ahan. Selamatkan. Jangan kau hadapkan dirimu kepada dua kemungkinan, hak atau batil. Eman-eman. Ada orang datang ke rumah kita, kita tidak percaya dengan dia. Kita persilakan masuk dalam rumah. Bisa jadi dia pencuri, mengambil ini, mengambil itu, kita tidak tahu. Ini orang yang belum kita kenal, apalagi dengan orang kita kenal. Ini ahlul bid'ah. Manhajnya bukan manhaj ahlus sunnah. Manhajnya lembek, terbukti dengan melakukan ini, melakukan itu. Kita masih menghadapkan diri kita kepada dia sebagai talibul ilmi, pencari ilmu di depan dia. Ya kalau baik saya ikut baik, kalau jelek saya juga ikut jelek. Seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Bab ini wahai kaum muslimin, bab mentahdir, peringatan agar kita jangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu. Dan telah kita mukaddimahi 3 kali pertemuan sebelum kita masuk ke bab ini, karena jangan akan kaget-kaget, Pak. Kok seperti itu ulama kita? Demikian keras dan dahsyat dalam menyikapi ahli bid'ah. Katanya korak, manusia teman gitu ya. Manusiawi teman. Kita berpola pikir wahai kaum muslimin, sekali lagi kita ini menghadapi surga dan neraka. Menghadapi al-haq al-batil, menghadapi suruhan Allah dan suruhan syaitan. Masa kita akan sembarangan dalam perkara ini? Hadir kawan. Camkan benar-benar. Kaliber Imam Ayyub As-Sukhthiyani enggak memperkenalkan, tidak memperkenalkan ahli bid'ah berbicara. Kaliber Imam Ayyub As-Sukhthiyani, keilmuannya Masya Allah, Muhammad bin Sirin, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kaliber beliau hafid Al-Quran, hafid Sunnah. Orang itu merujuk kepada beliau-beliau tersebut sebagai ahli ilmi. Sikapnya seperti itu kepada ahli bid'ah. Wah, apa meniko dewek. Sing lebih pintar ketimbang Imam Ahmad. Ya. Kadang kala kita mendudukan diri seakan-akan lebih pintar. Saya lebih bijak daripada Imam Ayyub As-Sukhthiyani. Saya lebih bijak daripada Imam Muhammad bin Sirin. Imam bin Sirin itu enggak bijak, enggak itu. Kaku regeng. Enggak sopan. Kalau saya masih sopan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malapetaka musibah mengancam Anda, tetapi Anda merasa tenang dengan ancaman itu. Ya. Qala Ahmad bin Hanbal fi risalati lam saddad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kepada sebuah risalah, sebuah tulisan surat ditunjukkan kepada murid beliau Saddad, wala tusyawir sahiba bid'atin fi dinik wala turafiqhu fi safarik. Janganlah engkau ajak alul bid'ah itu bermusyawarah dalam urusan agama. Jangan kamu ajak mereka bermusyawarah dengan alul bid'ah dalam urusan agama. Jangan, akan tercampur aduk nanti. Akan ada masukan-masukan kebidaan-kebidaan dalam keadaan Anda tidak mampu menolaknya. Janganlah tusyawirhum. Jangan ajak mereka untuk bermusyawarah dalam urusan agama. Rusak nanti kalau ahli bid'ah itu diajak musyawarah. Ya. Wala turafiqhu fi safarik. Dan jangan pulang kau jadikan ahli bid'ah itu sebagai teman dalam safarmu. Dalam safar akan ada obrol-mengobrol, pembicaraan ini, pembicaraan itu di tengah-tengah safar kita. Ketika kita yang teman kita adalah diri kalian ahli bid'ah, tercuci otak kita. Tertukar. Kalau hanya tertukar sandal, ya, sandalnya dewek main ketukar. Lah urusan sandal tuku maning. Kalau sampai ketukar, yang ahlu sunnah masuk ke kepala ahlu bid'ah, yang bid'ah masuk ke kepala ini jenengan. Tuku nang endi, Pak? Gimana cara mengicinya? Yang ahlu bid'ah, taubatan nasuha. Karena penjelasanmu. Dia mengatakan, jazakallah khair, saya jadi taubat dari bid'ah. Sekarang, kamu, jazakallah khair, saya ganti jadi ahlu bid'ah sekarang. Begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala turafiqhu fi safarik. Jangan kau jadikan dia sebagai temanmu dalam safarmu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, qala al-Imam al-Jauzi rahimahullahu taala, Allah Allah, sebuah kalimat aduhan ya Allah, ya Allah. min musahabati haula'i, yakni ahli bidah.